Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da'ama ba'd. Baik, jadi kita masih di pembahasan tentang mustasna bi'il. Mustasna bi'illah, inna ya khana banabila. Apa hukum-hukumnya? Ada tiga. Yang pertama wajib dinasab jikalau kalamnya itu tam mujaban. Istisna apa ini? Istisna mungkati maupun muntasil. Muntasil dan mungkati iya. Yang mana ini? Wajib dinasab. Yang tiga rincian ini adalah istisna mutasil. Ya. Jadi yang ada rinciannya itu istisna apa? Mutasil. Satu, wajib nasab jika kalamnya tam mujaban. Contohnya? Contohnya syaribu minhu illa qalilan. Contoh yang baik, yang buat sendiri, yang itu mudah. Ja'a ja'atullabu illa hamidun. Katanya wajib nasab hamidan. Nah, yang kedua boleh sebagai badal atau jer, tergantung mustasna. Badal atau jer? Ropa atau nasab. Aduh, iya ini. Jangan grogi toh. Jika boleh apa? Boleh sebagai badal atau nasab. Nah. Nasab. Kapan? Jika kalamnya itu tam dan ghairu mujab. Contoh? Contohnya ma qama qaumu illa zaidun. Atau tahu ma ra'aitu. Sudah, itu saja satu contoh. Kan tadi boleh nasab, boleh. Ma qama qaumu illa zaidan. Nah. Hukum yang ketiga. Yang ketiga, i'rab sesuai amil. Kapan? Ketika kalamnya itu naqis. Belum ucap. Contoh? Belum ucap. Contohnya Amaratu ila bizaidin. Nah, maja'a illa hamidun. Maraitu illa hamidan. Baik. Ini untuk istisna mutasil ada tiga hukum. Kalau istisna mungkati, indah ya kana. Penumer. Nah, wajib nasok. Contoh. Yang taman mujaban. Contohnya apa? Tambah rumujab. Nah, istisna dengan ghair dan siwa hukumnya apa ya Afana? Istisna dengan ghair dan siwa hukumnya ya. Selalu majrur bil idhofah. Kemudian ghairunya itu dirob sebagaimana hukum mustasna illa. Mustasna illa yang muttasil. Kalau ada nasab semuanya. Wazam. Kalau ada pas. Anda ya, Pak Sofia? Bisa nasab, bisa jer. Nah, kalau nasab berarti kalau ada itu fi'il madi. Kalau jer berarti dia huruf jer. Nah, kapan kola dan ada itu setelahnya boleh nasab, boleh jer ya apa, Lukman? Kalau kola dan ada dalmanya berarti nasab setelah itu. Mantum gak paham pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya. Kapan kola ada setelahnya itu boleh nasab, boleh jer? Boleh nasab. Boleh jer. Kapan? Kalau jadi hukum dia mungkin mandi berganding dengan main. Kalau enggak dikasih ma, enggak boleh nasab. Enggak boleh setelah itu jer. Mesti jer. Baik. Anda ya Pak Usman? Paham pertanyaannya enggak? Kapan atau setelah haula dan ada itu kapan boleh dua-duanya? Boleh nasab, boleh jer itu kapan? Kapan ya Pak Ishak? Jadi ya Pak Lukman, setelah kola ada itu boleh nasab, boleh jer, walaupun tidak didahului ma. Sekarang bertanya kapan boleh? Ketika. Kapan Abu Nabila? Ketika tidak didahului ma, Mas Darian. Ah, santa. Ketika tidak didahului ma. Ya. Ja'al qaumu khala Zaidan. Khala Zaidin boleh. Nah, kalau didahului ma harus nasab. Kenapa, Pak Numer? Nah, ma masdar itu maksudnya ke fi'il. Sehingga tidak ada kemungkinan lain kecuali khala ada itu adalah fi'il madhi. Nah, kalau tidak didahului ma, ada kemungkinan dia fi'il madhi, ada kemungkinan dia huruf jar. Nah. Barakallahu fikum, kita lanjutkan tamrin sadis. Iqra ya Aba Raihan. Tamrin sadis. Amama kulli jumlatin mimma ya'ti ismun. Ij'alhu mustatna bi'illa wa akmil bihi bihil jumlati. Ta. Jumlata. Pakai apa jumlata? Wa akmil bihi. Makhluk dari akmil, sempurnakanlah. Ya, di depan setiap kalimat dari apa-apa yang di bawah ini terdapat sebuah isim. Mm-hmm. Jadikanlah isim tersebut. Jadikanlah dia isim tersebut sebagai mustatsna dengan ilah dan sempurnakanlah dengannya sebuah kalimat, suatu kalimat. Kalimat tersebut ada di filmnya. Kalimat tersebut. Nah, ma'rifat. Lawal. Ada bacaan lain? Bacaan lain, marosaba akhirilla khalidah. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya boleh nasab, boleh itba, karena kalamnya taman permujab. Artinya tidak ada yang gagal seorang pun kecuali khalid. Nah. Tam wa rumujab. Sani. Maka kau tu syai'an illa tamratain. Rofa berarti. Tamratain. Nasab. Ada yang lain? Nasab saja. Tamratain. Rofa. Kalau rofa sebagai apa? Padahal dari? Nasab. Karena bad yang dibadali mubdal minhu juga nasab syai'an. Cuman seringnya kita kalau belajar kan apa? Rofa, ya kan? Maja'a ahadun illa khalidun khalidan. Nah, ketika ketemu yang mubdal minhunya itu mansub, ya, walaupun dia mustasna, kita baca sebagai mustasna, kita baca sebagai badal tetap nasab. Ya, karena mubdal minnya mansub syai'an. Nah. Artinya aku tidak makan sesuatu kecuali dua kurma. Nah. Kalau ma marartu bi ahadin illa rajul lan dan rojulin. Nah, karena pada mubdal minunya majrur. Salis wazam. Salis lam yusafir. Lam yusafir. Tola tulabu fi utlatir Rabi'i. Fi utlatir Rabi'i illa illa ba'dihim. Kenapa majrur? Apa? Kalamnya apa dulu lihat? Taman atau tidak? Sempurna belum? Kalamnya ini. Sempurna. Sempurna. Mujab atau ghairu mujab? Mujab itu ada tidak didahului nafi sibun nafi. Jadi ghairu mujab ada lam. Berarti kalamnya taman ghairu mujab. Hukumnya apa? Tadi pembahasan yang disebutkan oleh Abu Nabila tadi. Kalau kalamnya taman ghairu mujab hukumnya boleh nasab sebagai mustasna atau badal. Berarti illa ba'dohum mustasna atau illa ba'duhum badal dari at-tullabu. Artinya tidak ada yang para pelajar itu tidak ada yang safar, tidak ada yang merdeka. Pada liburan musim semi. Musim semi. Robi itu musim semi ya? Atau bulan Robi? Robi musim semi, kalau saif musim panas. Kecuali sebagiannya saja. Kecuali sebagian mereka. Jadi dibaca apa tadi? Nasab. Ba'dohum atau badal dari bak tulab jadi bak durum. Arabi. Nah, musim semi. Mudiru. Jangan engkau menghubungi seorang pun kecuali kalau mudiri sebagai badal dari ahadin, kalau mudira mustasna. Khamis. Yang diartikan tidak yang mana? Kenapa diartikan tidak? Istifham diiringi dengan istisna bermakna nafi. Ya. Istifham diiringi dengan istisna itu maknanya nafi. Man yakfiru dzunuba illa Allah, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Hal yakfiru dzunuba ahadun illallahu atau illallaha. Nah. Sadis. Ma sa'altu ahadan illa iya. Huwa apa iya? Hah? Kok datang lirik kabur sak lo? Minta persetujuan. Illa iya. Yahu. Oh, yahu. Yahu mudzakkar. Aku tidak bertanya kepada seorang pun kecuali dia. Ya. Kalau ini kita baca mustasna ya nasab, kalau kita jadikan badal juga nasab, sehingga tetap sama iya iyahu. Nah, paham ya? Baik, jadi poin tamrin ke-6 tadi semuanya istisnanya yang taman ghairu mujab. Boleh nasab, boleh itba. Sekarang yang 7. Iqra. Sabit. Amama kulli jumlatin ismun. Ij'alhu mustasna bi illa wa akmil bihi al-jumlah. Setiap, jadi depan setiap kalimat ini ada isim. Dan jadikanlah dia sebagai mustasna dan illa dan semua nakalah. Bentar. Tamrin Samin, nah. Sabi. Sabi, baik, ikhra. Amma makul jumlatin ismun. Ij'al mustasna bi illa wa akmil bihi al-jumlata. Di depan setiap kalimat-kalimat ini ada isim. Dan jadikanlah dia sebagai mustasna dan illa dan sempurnakanlah dia al-jumlah. Sempurnakanlah kalimat itu dengannya. Fahimat darsa illa Ibrahimu. Tidaklah ada yang memahami pelajaran kecuali Ibrahim. Sebagai apa Ibrahimu? Sebagai fa'il. Nah, kalamnya apa ini? Tam, la. Nakis. Fa'il dari fahima. Sani Mamata fil hadithi hadithi illas saiku saiku. Sebagai apa? Sebagai fa'il dari mata. Nah. Tidak ada yang waktu pada kecelakaan itu kecuali supir. Nah. Asalis, mahibul motorisu illa al-musahida. Sahida sebagai? Mafuhi. Nah. Artinya? Artinya? Itu adalah Rabi Kurnan Sulai kecuali yang bersungguh. Rabi. Rabi. Hal yarsudu illa al-kaslai. Nah, Ayat subuh ilal aslanu. Sebagai apa? Aslanu sebagai fa'il. Nah, artinya? Artinya tidak ada yang gagal kecuali orang yang malas. Nah, Hamis. Ma'akal untuk malata ini. Aku tidak memakan kecuali masrub. Nah, sebagai apa? Nah, untuk kolotain. Sadis. Sadis. Masalah mudarrisu. Masalah mudarrisu illa illa i. Ana kalau dhamirnya nasab berarti apa? illa iya ya. Masa'al al-mudarrisu illa iya ya. Artinya tidaklah Pak Guru memberi soal kecuali tidaklah Pak Guru bertanya kecuali padaku. Sabe. Ma kuntu illa mudarri. Mudarri san sebagai apa? Maful bih. Ko atau kobarkana, nggak ada atonya. Kalau ato itu kan berarti pilihan.